Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca berikutnya Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Disebutkan oleh beliau berikutnya adalah masih tentang permasalahan pemimpin atau amir. Semua di sini oleh beliau termasuk dari dosa besar adalah al-ihtijab duna ra'iyah. Al-ihtijab yaitu menutupi, tidak menyalurkan ya di antara ra'iyah, di antara masyarakat. Menghalangi kebutuhan masyarakat. Tidak menyambung atau melangsungkan kebutuhan masyarakat. Tidak mendengar apa yang menjadi permasalahan mereka. Dari kalimat al-hijab, yakni menutupi. Menutupi keperluan masyarakat atau orang yang mereka urusi. Termasuk dari dosa besar. Tidak memperhatikan urusan masyarakat dan semisalnya. Oleh karena itu berhati-hati sebagai seorang pemimpin. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan nasihat kepada para sahabatnya, kepada Abdurrahman bin Samurah, la tas'alu al-imarah, jangan kau minta kepemimpinan dan semisalnya. Sebenarnya disini oleh beliau hadis yang sahih, yang disemasan disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, demikian juga Imam Daud. Al-Abi Maryam Al-Asdi, dari Abu Maryam Al-Asdi radhiyallahu anhu, seorang sahabat beliau. Anahu qala, semuanya beliau mengatakan li Muawiyah, kepada Muawiyah, kepada sahabat yang lain juga, Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau, Muawiyah ini sahabat yang belakangan masuk Islam bersama dengan bapaknya Abu Sufyan. Ya, setelah Fathu Mekah, ketika peristiwa Fathu Mekah itu, maka Abu Maryam ini berkata kepada Muawiyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengatakan, man wallahu Allahu syai'an, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menempatkan dia atau memberikan kepemimpinan kepada dia, syai'an, dengan sesuatu, min umuril muslimin, dari perkara-perkara kaum muslimin, barang siapa yang Allah tunjuk dia itu sebagai pemimpin yang mengurusi perkara kaum muslimin, fahtajaba duna hajatin, menutupi kebutuhan mereka. Ya, membatasi kebutuhan mereka, tidak memenuhi kebutuhan mereka. Wa khalatihim, sebutkan khalatihim maknanya seperti hajat, taukid, ya, sebagai penguat. Ya, tidak mengurusi kebutuhan mereka, menutupi kebutuhan mereka. Wa faqrihim, demikian juga kebutuhan mereka. Illa, kecuali ihtajaballah duna hajatihi. Kecuali Allah akan menutupi kebutuhan dia nanti. Wa khalatihi, demikian juga keperluan dia ini. Wa faqrihi, demikian juga kebutuhan, kemiskinan dia ini, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Maka di sini menunjukkan apa? Barang siapa yang dulu dia ketika mengurusi kaum mukminin tidak mengurusi mereka, bahkan menutupi keperluan mereka, maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak mengurusi dia ini. Ketika dia butuh ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tutupi. Bacaan yang disebutkan di sini dalam riwayat ini, faja'ala Muawiyah rajulan, maka Muawiyah ketika mendengar hadis ini, beliau radhiyallahu anhuma menjadikan seseorang ala hawaijin nas, atas keperluan-keperluan manusia. Karena waktu itu Muawiyah menjadi seorang khalifah. Ya, kita mengetahui dalam sirah ini, beliau akhirnya setelah sejarah yang panjang antara beliau dengan Ali radhiyallahu anhu majma'in, akhirnya menjadi khalifah. Demikian juga anak keturunan Muawiyah ini. Maka Muawiyah pun menunjuk seorang untuk apa? Untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia. Rawahu Dawud, semuanya Imam Dawud, wa Tirmidzi, demikian juga Imam At-Tirmidzi. Wa li Abi Dawud, dan di dalam riwayat Imam Abu Dawud, an Amr bin Murrah Al-Juhani, dari Amr bin Murrah Al-Juhani nahwahu, seperti itu. Semuanya para ulama, ini lafaz nahwahu yaitu matannya seperti itu. Demikian juga misalahu, semisalnya, sebagian disebutkan dalam hal apa? Sanadnya, sebagian menyatakan sama, ya. Ini matanya hampir mirip. Sahih al-Hakim, sahihkan oleh Imam Hakim. Sebutkan di Riyadhus Shalihin, sebutkan di halaman 183. Nah, di sini juga disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Bahkan beliau menyebutkan hadis yang lebih banyak lagi. Yang dibilang sebutkan di sini. Disyarah di sini oleh Syalbani juga, ya, Syalbani itu Salihin, ini yahtajib wa yamtani minal khuruj inda ihtiyajim ilaih. Ini pemimpin ini menutupi, demikian juga menghalangi untuk rakyat ini keluar ketika mencari kebutuhan mereka ini. Ini demikian disebutkan. Dan menunjukkan apa? Menunjukkan bahayanya orang yang dia itu tidak mengurusi perkara kaum mukminin, apalagi dia sebagai seorang mukmin. Ini sebagai seorang pemimpin, maka ini adalah termasuk dari dosa besar. Sebagaimana dalam sebutkan dalam hadis yang lain, ya, seperti Nabi SAW, "Wallahu fi'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi'auni akhihi." Allah SWT terus menerus menolong hamba ini selama hamba ini apa? Membantu saudaranya, memberikan pertolongan kepada saudaranya. Demikian juga man nafasa, barang siapa yang mempermudah kesulitan dari seorang mukmin, nafasallahu lahu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitan dia yang sangat nanti pada hari kiamat. Ya, barang siapa yang dia itu memberikan kemudahan kepada seorang mukmin, maka Allah SWT akan mempermudah bagi dia itu urusan dia nanti di hari kiamat. Sebagaimana para ulama, kenapa dikatakan qurb? Karena tidak ada di situ kesulitan sebenarnya kecuali kesulitan di hari kiamat. Adapun kesulitan di dunia ini, ya ini tidak melebihi dari kesulitan yang ada di hari kiamat. Oleh karena itu, barang siapa yang mampu memudahkan ya urusan orang-orang beriman di dunia, maka Allah mudahkan urusan dia. Ya, yang sangat-sangat lagi butuh pada Allah SWT nanti di hari kiamat. Kita baca berikutnya. Terserah hadiah.